Loudspeaker balik lagi, masih dengan Disc Jockey Cats. Dari tadi udah muterin beberapa lagu ya. Dan ini sesi yang kita tunggu, ngobrol bareng dengan Prongs. Mana suaranya Prongs? Maju. Halo, halo. Nah, ya kan. Boleh dikenalin dulu nih, dari kiri ke kanan atau dari tengah, bebas, ada siapa aja di tubuh Prongs. Saya Rendra pada posisi bass. Halo, saya Landa gitar. Kikin drum. Mantap nih. Seperti itu. Gondrong-gondrong. Ya kan, apalagi yang dalam. Ini trio Prongs yang baru saja merilis EP Cakram Padat Lelabi For Insomnia di bawah bendera Barongsai Record. Yeah. Nah, ini apa? Kalian kan terbentuk 2013 ya? 2012 akhir. 2012 akhir. Kenapa baru bisa pada akhirnya rilis di 2015 ya? 2016. Masuknya 16 ya? Iya. Yeah. Nah, tuh. Dan kenapa tuh? Rentang waktunya lumayan panjang. Selama berapa tahun? 4 tahun dari 2012 sampai ke 2016 kita cuman minum minuman keras sambil tidur ya, di kosan. Paling masuk ke studio latihan, habis itu minum minuman keras lagi. Miras. Dan bisa ceritain juga enggak tuh pada akhirnya juga bisa ketemu dengan Barongsai Record yang merilis, kalian bekerja sama dengan Barongsai Record. Harusnya kita bersyukur udah dibantuin sama Mas Alo dari Barongsai Record. Pasalnya kita enggak tahu apa-apa soal produksi CD atau bagaimana rilis. Jadi kita bersyukurlah dibantuin Mas Alo dari Barongsai Record. Jadi sangat membantu meringankan tugas band ya. Iya. Jadi ngeband berkarya aja nih. Iya. Sambil mabuk-mabukan. Asik. Ternyata anak The Prong nih lihai dalam meracik. Kayaknya punya laboratorium juga. Dan di track pertama ada duit. Siapa nih yang nulis lirik lagu? Dan ini lagu menceritakan apa sih? Dan liriknya kan bahasa Inggris semua. Ada 5 iya. Track di, saya harus lihat contekannya dulu nih. Nah nih, ada versi tour dan versi resmi. Dari lagu dulu deh. Duit tuh tentang apa? Duit, karena kita sebenarnya bertiga nih pemalas, jadi buat penyemangat kita sendiri sama teman-teman yang di luar dengerin supaya semangat. Meskipun hidupnya mungkin bisa dikatakan hancur-hancuran, tapi harus tetap semangat, harus tetap yakin. Seperti itu duit. Lakukan aja pokoknya. Nah, itu kan dari Rendra. Coba kalau misalnya dari Landa. Ayo. Gimana? Tambahin, Da. Ya mungkin itu, Mas. Apapun masalah langsung dihajar aja. Hajar pokoknya. Gin, tambahin, Gin. Cukup. Jangan cukup. Ya kan, jadi kita pengen 3 orang nih punya sudut pandang yang berbeda ya kan. Gimana Gin? Ya sebenarnya kalau lagu duit ini tentang semangat sih, Mas. Kalau nggak semangat nggak bakal jadi semuanya. Situ aja modal utama nih kayaknya. Iya. Oke, jadi buat teman-teman juga boleh ikutan pengen nanya-nanya, silahkan aja mention langsung di tanya-tanya. At Koalisi Nada di Twitter, karena kita memang update-nya lebih enakan di Twitter ya, lebih enteng. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin, banyak banget yang dengerin. Salut. Alhamdulillah. Salut. Ada 150. Oh, enggak sampai. Lebay juga kayak gitu. Kita sesuai data di statistik di laptop aja. Terima kasih buat siapapun kalian yang sudah menunggu di program Lotus. Terima kasih. Thank you. Dan buat yang gak bisa dengerin, jangan khawatir, rekaman siaran ini bakalan kita upload pasca siaran. Dan kita tungguin juga Boleh, silakan nimbrung, tanya apa aja tentang prong, nggak mesti tentang band atau apa saja. Nah, jangan susah-susah pertanyaannya. Slow gitu ya kan. Ini, tapi nah lanjut lagi nih, kita ngobrol dengan The Prong. Kalian sehari-hari sibukannya ngapain sih masing-masing? Kalau ngapain? Kesibukan utama sih sekarang masih kuliah, nyelesain kuliah. Karena udah terlambat banyak. Kalau Gigin udah santai, udah lepas dari kuliah. Yang lain, yang ini, Landa, Landa di sebuah apaan? Tadi kan Renda tuh. Yang pasti kegiatannya males-malesan ya mas ya. Gigin setelah menjadi sarjana muda, alhamdulillah, membahagiakan orang tua ya kan? Iya. Apa Gin sibuknya Gin? Kalau ngopi. Kegiatan tetap ngopi. Apalagi boleh tambahin. Jadi apa pernah kalian ada terlibat di apa memang cuman di satu band ini aja pada terlibat bikin proyekan band-band lain? Gak ada mas ya, cuma prong ini aja. Dari tiga orang ini juga. Iya dari dulu emang bandnya ya satu ini. Oke. Iya. Pertanyaan klasik. Prong sendiri memiliki arti apa tuh? Jadi dulu kan The Prong kan ya sempat ada The dan bertransformasi menjadi Prong dengan logo paten yang sangat mewakili nih kayaknya sekarang nih kan. Bisa ceritain gitu ya kan ke pendengar loudspeaker. Sebenarnya Prong ini diambil dari kata pronging yang artinya lompat pada ke atas, pada posisi yang paling atas, titik tertinggi dari lompatan. Jadi dari nama itu dimaksudkan biar ngawang terus. Tapi tetap konsisten. Ngawangi tetap konsisten. Iya, tetap konsisten. Coba tambahin lagi nih, Da. Prong itu kosakata baru dari kamus Oxford. Mungkin tahun 2011 baru keluar dari Oxford itu. Yang dimaksudkan prong sama juga artinya sama jumping, leaping, lompat. Tapi prong lebih detail, harus berkaki empat yang lompat dan titik tertingginya itu dinamakan prong. Oke. Ditahan dulu, kita coba ke track 2. Ada Batuk ini judulnya ya. Batuk Ko. Jadi tetap stay tune di Koalisi Nada .caster.fm. Ditunggu juga buat nanya-nanyanya. Silakan aja langsung lempar aja di Twitter ya, jangan malu-malu. Dan ini ada Prong dengan Batuk. speaker. Masih bersama Prong. Terima kasih teman-teman yang udah dengerin juga. Masih dengan Prongs Trio. Nah, sebenarnya musik kalian sendiri, kalian bodo amat gak sih dengan labelan? Wah, kami musiknya kan biasanya band, biarin orang dengerin, atau kalian, kami musiknya A, B, C, nah, atau kalian kalau sana sendiri musik kalian tuh kayak gimana sih? Bebas, jadi mau dilabelin genre apa aja sih. Cuman mungkin kita kasih label indie ya. Alternatif garage bisa masuk. Anda? Seperti itu, kalau orang-orang mau bilang apa alirannya itu bebas, terserah orang-orang. Kalau kita sendiri pasti itu alternatif rock, garage rock, sekitaran itu pokoknya. Jin, aliran ship kalau kata Jin, ya kan? Ditanyain ship katanya. Nah tadi kayaknya di lagu Kofik itu memang beneran batuk di tag atau di? Iya, beneran batuk. Teman kita lagi batuk, minta bantuan buat di tag. Jadi lagu itu memang menceritakan dari si teman kalian yang batuk. Iya. Atau apa, atau yang lain mungkin? Enggak ada analogi lain, itu memang benar-benar secara harfiah memang batuk. Jadi orang batuk harusnya minum obat nih, disuruh tag. Tapi, ya kan? Tapi males mau keluar beli obat, males. Yoi. Gitu. Berarti benar-benar ini natural, ya kan? Dicarilah kawan yang kebetulan dia juga batuk. Mantap. Batuknya juga mantap. Mantap. Nah, kalau kalian sendiri dalam proses berkarya, formula dari Prong, kita pengen tahu dong kayak gimana sih, mulai dari proses entah jamming di studio sehingga jadi lagu, atau bikin lirik, atau dulu, atau kayak gimana, atau kalian kayak gimana tuh proses berkarya Prong sendiri? Yang paling banyak waktu kita habiskan di studio, kalau kita nongkrong bertiga, ketemu di warung kopi atau di kosan, cuman ngobrol-ngobrol biasa, nggak pernah ngobrol soal musik, paling dengerin lagu bareng gitu. Nah, ini menarik nih, dengerin lagu bareng berarti referensi. Nah, dari referensi kalian belakangan yang banyak mempengaruhi dalam proses karya kalian, mempengaruhi musik kalian sendiri apa aja sih? Masing-masing pasti dengerinnya beda-beda. Oh, kan beda-beda pasti. Boleh, siapa dari siapa dulu? Boleh dari Gigin. Kalau buat Prong sendiri sih, kalau saya ngambilnya, gak ngambil sih, cuman influence-nya dari apa ya, Black Sabbath gitu. Kalau drum-drumannya itu loh mas, maksudnya. Udah, itu aja. Lebih berarti kalau dari Gigin sangat pengaruh nomor satunya Black Sabbath, atau ada yang lain yang bukan nomor satu sih mas, cuman dibuat lebih condong ke sana. Oh, gitu. Oke. Aaron. Saya juga Black Sabbath. Maco kan, soalnya. Iya kan? Habis sini Black Sabbath. Kalau soal lirik juga Black Sabbath, tapi ada sedikit The Doors. Saya suka Jim Morrison. Kalau saya banyak sih, dari pertama dulu Clapton sukanya ngambilnya. Tapi sekarang ngambil The Witches, Raconteur kayak gitu. Oke. Okay. Nah, ini juga. Nah, ini biar enggak sepi. Ini juga enggak, ayo dong di boleh ditanya, silahkan teman-teman boleh lempar pertanyaannya, kita bikin backsound deh. Lagu batuk tadi kita jadiin backsound biar enggak sepi. Masih di lantai 3 Toko Hotten Hand, silakan. Nah, ini juga promo juga nih ya, promo. CD mereka juga bisa didapatin di Toko Hotten Hand. 35.000, silakan kalau pengen datang langsung ke sini dapatkan segera. Dan ini menarik nih, ada dua versi di CD yang pernah beredar. Nah, yang kalau CD yang pertama nih apa nih, ini versi apa nih, dan siapa yang bikin ini? Manual banget nih, bukan di print kan ya, emang dibikin satu-satu. Itu gambaran manual, habis itu dicetak, cetak secara digital. Oh, dicetak. Jadi bikin masternya satu gitu ya? Iya. Buru-buru nah, soalnya. Buru-buru. Dan ini cuma diproduksi berapa nih yang? Yang ini edisi spesial ini. Spesial ya. Sebelum rilisnya. Cuman 12 keping. Dan ludes. Ludes sekarang. Alhamdulillah yang, ludes. Alhamdulillah. Dan ini benar-benar keren. Saya juga dapat salah satunya nih. Ini siapa nih yang bikin artworknya nih? Artworknya ini di, ditulis sama seniman jalanan, street art, street art, art street artist ya, oleh Ari Art. Ya, kalau teman-teman lewat-lewat di Jalan Raya Malang mungkin lihat tagging Ari Art. Nah, itu teman kita yang bantu. Jadi kalian sendiri juga kalau ngelihat dari hasilnya ini sangat mewakilin dari Prong sendiri ya? Iya. Atau kalian mendireksi siapa Ari Art dalam kita pengen kayak gini, atau membebaskan si perupa ini untuk mengilustrasikan Prong setelah bin? Kalau kita membebaskan, karena Ari Art sendiri pun juga sering nongkrong bareng sama kita, jadi mungkin sedikit banyak tahu tentang kita. Bebas lah, suka-suka. Mantap. Jadi masih ditungguin buat teman-teman yang pengen bertanya seputar EP mereka atau band atau apa saja, aktivitas mungkin di luar band atau band, silahkan untuk lempar aja pertanyaan, jangan malu-malu di Twitter @koalisinada, masih dari lantai 3 toko Tenhan. Dan nah ini 5 lagu ini kalian rekam di studio, dan apa siapa yang bertanggung jawab sound engineer, dan atau kalian dengan 5 lagu yang udah keluar apa puas gak sih dengan hasil sound yang memang kalian kejar atau kayak gimana, atau mungkin kalian boleh bercerita seputar proses rekaman selama mungkin di karantina untuk mengerjakan 5 track yang ada di Lullaby for Insomnia. Ini waktu penggarapan kita rekod di Monev, ditemanin sama Mas Brili, ada salah satu sound engineering dari Monev Record itu. Sebetulnya sih kami bertiga kurang puas soal hasilnya, tapi mau gimana lagi kalau ngejar kepuasan gak keluar-keluar nih EP. Jadi kita patok udah segini dulu lah, baru kita rilis. Jadi ntar kalau ada waktu dan rezeki tambahan, kita bakal take lagi yang lebih bagus. Dengan kita aransemen ulang mungkin. Aransemen ulang atau materi baru? Kalau materi baru pasti. Nah, ini penasaran nih sebenarnya. Ini di belakang nih foto siapa nih? Ini nanti. Nah, aku gigin nih kayaknya. Siapa bukan nih? Boleh diceritain nih? Makanya penasaran. Siapa lagi kok di foto Wong Wenana turu dari no cover belakang CD? Siapa nih? Boleh diceritain dong. Itu teman kami Panji, street artist juga. Di jalan-jalan kota Malang juga banyak taggingnya. Ini menarik nih ya. Kayaknya kalian di lingkaran teman-teman seni rupa. Nah, apa kalian sendiri sangat mencintai dengan, kalau kan teman-teman kalian kan dari tadi kayaknya anak seni rupa semua nih. Ya, kebanyakan. Nah, kalau kalian sendiri dengan dunia seni rupa, band dengan kalian ngeliatnya kayak gimana sih? Betapa penting sebuah cover dengan artwork dan segala macam. Nah, kayak gini juga. Ini juga yang kita yang ntar ditanyain ini juga masalah font. Kalian nih udah paten, dan ini siapa nih yang bertanggung jawab juga dengan pembuatan logo Prongs? Kalau artwork yang resmi ini, yang di kita produksi resmi ini, dibantuin sama Noval Firdaus penggarapan artworknya. Kita juga bebas ke dia, udah di model gimana, oke kitanya. Tapi tetap konsep gambarnya dari kita. Oke. Jadi Prongs juga selain bermusik, mereka mencintai dunia seni rupa juga ya kayaknya. Iya. Jadi ini menarik, memang hubungannya sangat erat sekali antara musik dan seni rupa. Jadi buat teman-teman silahkan lempar aja pertanyaan yang tadi ya. Kita enggak bosan-bosannya juga buat ngingetin buat ayo. Jadi biar kita ayo. Kita sebenarnya kita pengen Deprong nih harus buka-bukaan ya. Jadi enggak ya. Gua cerita sedikit-sedikit ya. Ngobrol aja losnya. Kita pengen cair kayak gitu ya. Jadi jangan malu-malu. Question. Nah, saya juga udah telanjang dada karena panas. Ya kan, buka-bukaan juga nih namanya. Dan tahan dulu, kita putar di track ketiga. Ini favorit saya nih, anger nih. Marah ya. Marah-marah. Kan marah terhadap siapa nih? Terhadap pemerintah. Oh, ini lagu buat Gigin sebenarnya. Kita tulis. Oke, nanti menakutkan nah, Gigin aja, kalau marah. Ntar aja ceritanya dan juga siap, memang siap. Masih ada lagu ini juga. Ini apakah lagu kalian EP ini adalah lagu pengantar tidur? Nah, ntar kita ngobrolin juga, ya kan? Ya, bagaimana cara menikmati musik prong di waktu seperti apa? Ntar kita ngobrolin juga. Sikat dulu, ada prong dengan marah bahasa Indonesianya. Lagi di program World Speaker masih bersama Prong dan ini lagu ketiga ada Anger. Apa nih cerita di balik lagu marah-marah ini? Kok marah-marah? Lagu buat Gigin. Soalnya Gigin serem kalau marah-marah. Horor ya? Horor. Jadi monster. Yoi. Ceritain aja, jadi mungkin apa pas waktu. Tapi memang benar nih tentang Gigin. Memang benar. Kita gak bakal nulis yang gak kita rasain. Kayak gimana tuh marahnya Gigin? Yang seperti di lirik lebih baik nggak usah dideketin, udah biarin aja. Mantap. Dan apa? Oh iya, lupa. Ini kita kasih back sound dulu biar nggak sepi. Masih di lagu ketiga tadi, Anger. Dan kalian juga kemarin habis tour jalan-jalan di Jawa Timur, ada dua kota, Trenggalek dan juga mana? Tulungagung. Tulungagung, dan besok juga dua kota lagi. Ini yeah. Strateginya kayak gimana nih, ngatur buat perjalanan, dan kalian dalam mendanai tour kalian kayak gimana formula, dan membangun jaringan dengan kawan-kawan dari kota-kota yang memang kalian tuju? Kalau masalah kebutuhan kita di jalan, uang tabungan kita sendiri, mungkin sama hasil penjualan kaset sementara ini juga kita pakai. Kalau ngubungin teman-teman luar kota sih kita itu lewat sosial media, lebih gampang soalnya. Yang lain boleh tambahin, kalau ada yang pengen tambahin. Ya, mungkin untuk koneksi ya, koneksi dari untuk ke kota-kota lain biasanya dibantu sama teman-teman Mas Alo, Mas Eko, teman-teman terdekat lah ya. Tambahin Jin, gimana tuh kemarin kalian merasakan main di kota yang baru, ya kan, belum pernah sebelumnya buat, dan teman baru ya kayak semacam presentasi karya ya. Gimana tuh main di depan yang ya pendengar baru dan kawan-kawan, rasanya kayak gimana? Pertamanya grogi mas sebelum main itu, cuman kan keadaan juga kayak gitu kan, lagi kebanyakan minum jadi gak kerasa kalau lagi grogi. Ya akhirnya ya gas aja, tancap aja ya, tapi pengalaman berharga sih kemarin bisa main di Tulungagung sama Trenggalek, soalnya mantap-mantap, terus audiennya juga asik lah pokoknya. Jadi ritual sebelum manggung kalian itu yang membuat kalian strong, yo ya kan? Itu apa namanya? Memang wajib kayaknya, hukum wajib ya sebelum, biar permainan kalian. Iya mas. Biar nggak takut, soalnya kita takutan sebenarnya, pemalu, tiga pemuda pemalu. Jadi cara mengakalinya itu dengan minuman. Jadi enak, kita nyaman udah. Ya itu salah satu dapur ala prong dalam mengatasi kegrogian. Masih ditungguin yang pengen tanya-tanya, ya kan? Tanya luar dalam prong, silahkan. Langsung aja mention di Twitter @koalisinadas, dan apa nih, pokoknya kebersamaan kita ya lumayan masih panjang lah ya, masih ada beberapa lagu lagi yang kita puterin, dan kita lanjut lagi nih ngobrol nih dengan prong. Nah, musik kalian kan punya atau mungkin kan Lullaby for Insomnia ya, lagu pengantar tidur atau orang-orang yang susah tidur kan. Jadi atau mungkin kalian memang susah tidur ya, atau jamnya udah terbalik nggak kayak orang pada umumnya gitu? Iya mungkin seperti itu, pagi baru tidur, bangun sore, jadi malamnya aktivitas. Kalau kuliah pagi ya gimana tuh? Kalau kuliah pagi nggak tidur, kuliah dulu. Di sini ada tulisan we had go to college, ya kan? Itu yang dirasakan. Yang dirasakan benar-benar kami. Ya, menarik nih. Ini juga pengambilan. Ini foto ya atau memang kolase? Gambaran di ruangan kontrakan Koharin ya. Art Space. siapa nih yang mendesain sedemikian rupa? Idenya tetap dari kami, tapi yang gambar itu semuanya utuh, gambaran semua itu digital painting. Oh. Digambarin teman kita Noval itu. Noval ya dia. Nah, jadi kita cuman kirim foto ke Noval, wajah teman-teman kita yang paling dekat buat digambar di artwork kami itu. Oke. Okay. Nah, ini ada yang nanyain. Ecun mungkin teman kalian. Mas Rendra dan kawan-kawan kapan main ke Medan? Tur Sumatera dong. Wih, ngawut. Siapa lagi? Main Medan. Kenal kan kalian? Namanya Ed Mati Muda. Underscore. Oh iya. Kenal. Dijawab dong. Kapan? Ada nggak pengen main ke lintas pulau? Pengen kita kalau jalan-jalan mah suka, paling suka kita jalan-jalan. Kemana aja berangkat. Kuliah juga kita tinggal kalau jalan-jalan. Yeah. Kapan lah diundang ke sana ke Medan? Pasti berangkat kalau kita. Yang lain boleh tambahin. Jadi ini tadi kapan main ke Medan? Kapan aja dipanggil kita langsung berangkat. Terus Sumatera dong. Wah, boleh nih. Mungkin Ecun bisa organisir di Medan kan? Nah, masuk itu, Mas. Prong siap berangkat aja. Siap berangkat. Ya, segala Medan enggak jadi masalah, mereka ditaruh di mana aja jadi di Prong. Udah ke setting ATV otaknya. Segala Medan. Oke. Okay. Gitu tuh. Cun. Udah dijawab ya. Semoga enggak penasaran lagi. Jadi ditunggu aja, semoga bisa main ke Sumatera. Saya juga pengen main-main Sumatera, masa main jalan di Pulau Jawa kan, iya. Main Sulawesi juga, ya kan? Kita bangun jaringan dengan tahun-tahun baru di sana. Hah, masih ditungguin jaga lagi yang lain, boleh silahkan. Sebelum kita puterin lagu ini, habis ini kita main muterin nah Sunlight Holiday. Ini juga kayaknya kalian sampai lagu ini sampai aku pernah lihat di video kalian main live di Solo. Iya. Lagu ini direkam. Rendra sempat bilang sampai susah bedain ini kuliah apa. Iya, kuliah apa. Itu pengabar juga apa kayak gimana tuh, Rendra? Apa lagu ini ode buat kebingungan buat membedakan hari libur dan hari aktif? Atau seperti apa nih? Ya emang kalau meskipun kita hari aktif juga tetap kayak gini-gini aja. Meskipun ada jadwal kuliah juga kadang kita mungkir. Malah lebih milih ngopi atau tiduran di kosan seperti itu. Jadi lagu ini emang cocok santai banget, penggambaran kita banget ini. Randa pengen nambahin? Kita sebenarnya capek kuliah, Mas. Jadi ya udah dikelarin. Biar putus hubungan. Males juga. Jadi hasil lagu ini yaitu malas capek kuliah. Oke. Okay. Gitu-gitu doang kuliah. Kalau dosen kalian tahu, ternyata kalian di luar memiliki aktivitas yang kayak gini. Kalau misalnya saya jadi dosennya, lulus. Nah, gak perlu itu bikin. Karena kalian udah bikin karya. Iya. Kalau saya dosennya. Ya kan? Dan ini kita puterin lagu yang menurut mereka sangat mewakilin. Ya kan? Sunlight Holiday. Dari Prong, tetap stay tune di koalisinada.caster.fm. Pendengar, balik lagi masih dengan Prongs di sesi terakhir nih, ya kan, kurang selagu lagi. Masih kita ngobrol-ngobrol dikit lagi lah ya, dan juga masih ditungguin yang pengen tanya-tanya, silakan di Twitter @Palsinada. Nah, kalian dalam waktu dekat ada main kemana? Kita ada main tanggal 28-29 Sidoarjo Surabaya. Untuk tanggal 1 ada di Houghton Hand. Mungkin yang teman-teman Malang bisa mampir lihat. Dem-deman. Mendem sampai isu. Nih, ini ada yang nanya nih. Dari teman-teman kalian juga nih kayaknya nih, Taring Family. Dia, mereka tanya nih. Enggak tahu kan siapa yang admin nih. Dia nanya, apa band favorit kalian di Malang? Alasannya. Boleh, silakan dari siapa aja. Mau satu-satu jawab atau mewakili, silakan. Mikir mereka. Mikir sebentar. Dijawab dan alasannya, silakan. Band favorit di Malang. Boleh gini tahu sebenarnya. Teman-teman. Bebas, silakan dijawab dengan gaya kalian. Krista Belanora. Boleh. Favorit, tapi di sini sih band sih dia bilang. Oh iya. Di sini dia band. Aku favorit Krista Belanora. Krista Belanora semua nih. Sama itu Pavitara. Itu cocok banget favorit. Yang lain boleh. Pavitara juga suka saya. Enak soalnya kalau diajak nongkrong, enak anak-anaknya. Kalau saya sih band-band yang pernah main sama kita, soalnya anak-anak Malang ini lagunya kalau buat lagu kreatif gitu mas. Oke. Enak-enak gitu. Enak dan majun. Majun. Iya kan. Kayak gitu tuh. Semoga ini ya. Ya ini jawabannya anak-anak Prong. Semoga dari teman-teman Taring Family sangat puas dengan jawaban. Nah ini juga datang lagi nih pertanyaan dari Farida Firdani, kayaknya teman kalian juga nih. Dia tanya nih, bawa jaket semua enggak itu Min? Yang rumahnya di Batu kasihan jauh nanti kedinginan. Latihan banget nih kayak Malanda nih. Yo, boleh nih jawab nih. Bawa jaket semua enggak? Nah, tapi di khususon ini kayaknya buat si Landa. Siapa lagi rumahnya di Batu, yang lain pada ngekos. Disapa dulu dong nih. Ya, Firda, makasih udah dengerin, udah komen. Aku pakai kaos double biar nggak dingin, sama jaket pasti lah. Sama perhatianmu. Kayak gitu tuh, Farida Firdani, thank you udah apa namanya nanya ya. Yang lain juga masih ditunggu, ini juga apa? Nih datang lagi nih dari Ecun. Seerat apa Prong dengan albotil? Alkohol. Alkohol nih. Gimana nih? Apa mungkin kan ada bikin lagu tentang alkohol? Seerat apa berarti hubungan kalian? Atau melebihi apapun? Uang kita paling banyak kita habiskan di alkohol. Seperti itu ikatan kita. Jadi meskipun bagian ginjal, kalau di Jawa sih, kalau di Malang sini bangkean namanya. Bangkean sakit kita tetap oke kalau buat minum-minum. Seperti itu. Sergep yo. Sergep. Langsung ada panggilan. Tanpa pikir panjang langsung. Tetap tertib. Seperti itu Cun. Semoga cukup jelas lah ya. Hubungan mereka sangat lengket, erat. nggak perlu ditanyain lagi, yang jelas mereka sangat, itu salah satu doping juga ya. Iya. Buat aksi panggung. Dan apalagi nih, nah mungkin sebelum ditutup, karena memang keterbatasan waktu juga, udah jam 10 lewat, terakhir mungkin ada yang pengen kalian sampaikan atau promoin juga tentang EP kalian, dan promoin apa aja yang kalian punya. Ya kan, promoin diri masing-masing juga boleh, promoin band silahkan. Ya, kita bentar lagi mau apa, jalan-jalan dulu di Jawa Timur. Kalau udah gitu, rencananya sih habis apa Lebaran ini, kalau jadi, kalau ada rezeki juga, mau launching dulu di Houghton Hand. Ya rencananya sih gitu impiannya. Terus habis gitu ya nyari tour di apa, di Jawa Tengah, terus lanjut Jawa Barat, amin. Itu aja sih. Terus kalau masalah apa, materi baru buat EP kedua sih, belum album mas. Ya secepatnya sih, kalau bisa tahun ini ya alhamdulillah tahun ini, tapi selambat-lambatnya tahun depan pasti jadi EP kedua. Udah cukup dari saya, nggak ada promo-promo. Pesan aja sih, support lokal talent terutama di Malang ya, terus sama itu aja sih dari saya. Tambahin Ra, gak ada lagi yakin sebelum kita setel lagu terakhir juga nih. Oh ya, ntar lagu terakhir nih, nah Lula di Fall Insomnian ini ntar ceritain juga nih, sebelum ditutup ceritain juga, atau tambahin lagi tadi apa? Udah dari saya, gak ada tambahan, gak ada promo-promo atau voucher-voucher makan gratis di luar, gak ada. Kalau arak gratis silakan ke Poharin H180. Kita hancurkan bangkean. Nah ini lagu terakhir adalah Lullaby for Insomnia. Ini apa nih, juga mewakilin jadi nama EP kalian, Lullaby for Insomnia. Secara garis besar 5 lagu intinya ada di lagu ini. Kita menulis lagu kayak duit, mungkin gak bisa tidur karena terlalu bersemangat. Kalau cough, gak bisa tidur karena batuk. Anger, gak bisa tidur karena marah-marah. Kalau sounds like holiday, kepikiran sama kuliahnya kan, jadi gak bisa tidur. Atau lagi nugas, tugas dari kuliahnya. Kalau lullaby nih, keseluruhan 5 lagu itu. Lagu tidur untuk yang susah tidur. Simpulan ada di track terakhir nih ya. Iya. Kita nyuruh tidur ke teman-teman, udah tidur aja. Meskipun kelihatan makhluk-makhluk astral, udah usahain tidur aja. Oke, okay, thank you buat teman-teman. Thank you. Thank you. Thank you. Kesediaannya buat ngobrol ngalor ngidul di program Loudspeaker. Jadi sampai jumpa di Loudspeaker berikutnya. Oh iya, besok kita juga ngobrol bareng dengan kawan-kawan dari Malang Sapop tentang acara mereka yang digelar yang ketujuh ya, Telepop. Kita juga pengen ngobrol tentang acara mereka seperti apa sih besok tanggal 28. Jadi besok jam 9 malam juga pantengin di koalisionada.caster.fm. Ada satu lagu terakhir dari Prongs, durasi 3 menit 44 detik, Lullaby for Insomnia. Sampai jumpa. Assalamualaikum.